Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, pembahasan Kitabul Jami'. Dan kita masih dalam bab At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq. Pada pertemuan sebelumnya, kita masih menjelaskan hadis dari Jabir, hadis yang kelima pada bab tersebut tadi, yaitu hadis dari sahabat, hadis yang berbunyi ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu asyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah oleh kalian kezoliman, karena sesungguhnya kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhi oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat itu telah menghancurkan atau membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Untuk kalimat yang pertama, jauhilah kezoliman, karena sesungguhnya kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ini sudah kita baca uraiannya dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Tinggal berikutnya kalimat setelahnya, wattaqu asyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Maka Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan wattaqu asyuhha. Kalimat wattaqu syuhha, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, wattaqu syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, zada fi riwayatil ukhra inda Muslim, ada tambahan dalam riwayat lain pada Sahih Muslim, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Tambahannya, hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Sifat itu telah mendorong mereka untuk menumpahkan darah-darahnya dan menghalalkan yang haramnya. Yani, hamalahumusyuhu walbukhlu ala safkid dima' wastihlalil maharim. Yani sifat kikir telah mendorong mereka, dan demikian juga sifat bakhil, untuk apa? Safkid dima, menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Nah, ini ya salah satu hikmah mengapa Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kepada umatnya, kepada kita untuk waspada, menjauh dari sifat kikir. Qala wasyuhu huwa al-hirsu 'ala al-mal. Yang disebut dengan kikir adalah al-hirsu 'ala al-mal. Wal jiddu fi talabihi min kulli tariqin. Rakus terhadap harta dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya, min kulli tariqin, dari segala cara. Sawa'un halalan au haraman. Sama saja, baik cara yang halal atau cara yang haram. Ini kikir. Hadha syahih. Inilah sekali lagi yang disebut dengan kikir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hasyr berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Berarti sifat ini tidak mendatangkan kecuali ya kejelekan. Kejelekan semuanya. Tidak ada satu pun kebaikan di dalamnya. Bagaimana tidak? Orang yang kikir tadi dikatakan adalah orang yang rakus terhadap apa? Harta, dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya tanpa memperdulikan bagaimana cara mencarinya. Ya. Halal atau haram. Nah, makanya Allah mengatakan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, yang tidak seperti ini keadaannya, maka mereka orang-orang yang binasa. Jadi sangat sinkron sekali ayat ini dengan sabda Nabi SAW tadi, ittaqushuha, jauhilah oleh kalian sifat kikir, fa innahu ahlaka man kana qablakum, sebab sifat itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi yang dijaga dari sifat kikir akan beruntung, yang tidak seperti itu keadaannya maka akan binasa waliyadhu billah. Qala fashahihu huwa alladhi yahrusu 'alal mal bikulli wasilatin. Maka yang kikir adalah yang rakus terhadap harta dengan segala cara. Wala yubali hal akhadhahu min tariqil halal aw min tariqil haram. Dan tidak peduli apakah mengambil hartanya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Li syiddati hirsihi 'alaihi wa raghbatihi fihi, karena kuatnya rakus dalam dirinya dan kecintaannya terhadap harta. Nah, qala wal bakhilu, adapun yang disebut dengan bakhil, kata Syekh, huwa alladhi yamna'u ikhrajahu. Bakhil adalah orang yang menahan, ya, menahan untuk mengeluarkan harta. Yamna'uhu idza hassalahu, menahan harta ya apabila telah mendapatkannya. Idza hassalahu la yukhrijuhu fi wujuhihi, jika sudah mendapatkan harta maka tidak mengeluarkannya di jalannya. Ya, kazakat, seperti zakat wan nafaqat, kemudian nafaqah-nafaqah al-wajibah yang wajib, wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Jadi kalau sudah dapat harta, maka harta itu akan ditahan ya sekuat tenaga untuk tidak dikeluarkan haknya. Padahal dalam harta itu ada hak yang harus dikeluarkan, seperti zakat, nafkah yang wajib, dan semisal itu. Nah, jadi nampak jelas perbedaan antara kikir dengan bakhil. Kalau kikir itu rakus kepada harta. Pokoknya ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan apa? Harta. Ini kikir. Kalau bakhil, setelah mendapatkan harta, maka akan berusaha menjaga harta tersebut, ya, menahan harta tersebut untuk tidak dikeluarkan apa? Haknya. Maka Syekh mengatakan, fakullu sahihin bakhilun, walaysa kullu bakhilin sahihan. Setiap yang kikir disebut apa? Bakhil. Tapi tidak setiap yang bakhil disebut apa? Kikir. Nah, ada orang yang tidak rakus sebenarnya terhadap harta, ya, atau bahkan dia mencari harta dengan cara yang halal. Ada orang yang seperti itu. Ya, tapi tidak mau mengeluarkannya. Tidak mau menyalurkan harta yang telah didapatnya itu, ya, ke jalan Allah. Maka yang seperti ini apa? Bakhil, walaupun tidak kikir. Tapi ada juga orang yang rakus terhadap harta, enggak peduli dari mana, ya, mendapatkannya. Kemudian setelah itu tidak mau mengeluarkannya. Maka ini kikir dan bakhil. Nah, qala fal wajibu. Kemudian kata Syekh, maka yang wajib, al hadar min dha wa dha, waspada dari sifat yang itu dan yang ini, dari sifat kikir dan bakhil. Min asyuhi wa min al bukhli wa an yakuna harisan ala tahrihil haq, dan hendaknya bersungguh-sungguh, ya, untuk bisa mencari yang benar. Wa akhdhil mal min wajhihi, dan mengambil harta dari arah yang benar. Wa sarfihi fi wajhihi, dan menyalurkannya, ya, ke arah yang benar. Wa huwa mas'ulun an hadza, sebab dia akan ditanya tentang ini. Mas'ulun min aina iktasabal mal, akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya dari mana mendapatkan harta. Wa fi ayyi syai'in sarful mal, dan pada hal apa disalurkan hartanya. Nah, qala fayambagi lahu an yakuna mutaharriyan fi kasbil mal wa mutaharriyan fi sarfil mal hatta yaslama minas su'al min aina iktasaba wa fima anfaqa. Maka sudah semestinya, ya, bagi seorang mukmin untuk mutaharian fi kasbil mal, ya, betul-betul selektif dalam mendapatkan harta, ya, kemudian selektif benar-benar menjaga dalam menyalurkan harta. Jangan sampai mendapatkan harta dari jalan yang haram, dan jangan sampai pula menyalurkan harta kepada hal-hal yang batil. Hatta yaslama minas su'al, agar selamat dari pertanyaan nanti pada hari kiamat, dari mana mendapatkan harta dan pada hal apa membelanjakannya. Nah, qala wattaqu syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an sabaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam tadi, jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dan mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Qad yahmiluhum arhirsu 'alal mal 'alal qatl yaqtuluhu wa ya'khudhu malihi, ya, yaqtuluhu wa ya'khudhu malahu kama yaq'u li qutta'i tariq wa ghairihim. Terkadang harta atau rakus, ya, kepada harta mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan. Ya. Yaqtuluhu wa ya'khudhu malahu, membunuh seseorang kemudian mengambil hartanya. Kama yaq'u li qutta'i tariq, sebagaimana yang terjadi pada para perampok, ya. Wa ghairihim, dan selain mereka. Merampok demi mendapatkan harta sekalipun harus melakukan pembunuhan. Apa yang mendorongnya? Karena sifat kikir alias rakus terhadap harta tadi, ya, gelap mata sudah, karena keinginannya untuk bersenang-senang, keinginannya untuk mendapatkan harta, maka cara apapun ditempuh, walaupun harus menumpahkan apa? Darah. Ya. Waqad yahmiluhu 'ala as-sariqah wal khiyanah li hubbihi lil mal. Dan terkadang kecintaannya terhadap harta mendorongnya untuk as-sariqah, mencuri, wal khiyanah, dan melakukan khianat, penipuan. Mencuri, menipu. Nah, apa yang mendorongnya? Cinta kepada harta yang berlebihan. Wa yahmiluhu 'ala qati'ati rahim. Dan kadang kecintaan kepada harta mendorongnya untuk memutuskan apa? Hubungan. Ya, wa qati'ati aqaribihi li hubbihi lil mal. Dan memutuskan ya silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Fala yasiluhum. Tidak menyambung hubungan dengan mereka. Wala yuhsinu ilaihim li hubbihi lil mal. Dan tidak melakukan kebaikan kepada mereka karena cintanya terhadap harta. Ya. Kerabat pun harus dijauhi. Ya. Kerabat pun harus diputus apanya? Hubungan silaturahim dengannya. Demi apa? Demi mendapatkan harta. Waliyadzubillah. Inilah keadaan orang-orang yang rakus. Ya. Enggak peduli apapun yang terjadi. Nah, tidak peduli bagaimana mendapatkan hartanya dan tidak peduli ya harus berseberangan dengan siapapun, sekalipun dengan kerabat-kerabatnya sendiri, walaupun mengorbankan kerabat-kerabatnya waliyullah. Nah. Wa qad yadhlimuhum bi akhdhi ba'dhi amwalihim. Bahkan kadang mendzalimi mereka kerabat bi akhdhi ba'dhi amwalihim, dengan cara mengambil sebagian hartanya, au sariqati amwalihim, atau mencuri hartanya, au khiyanati amwalihim, atau menipu hartanya, au jahdi amwalihim, atau menahan hartanya. Kullu hadza min athari syuh. Semua ini dampak dari sifat apa? Kikir. Makanya tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi sangat gamblang, jelas ya bagi kita saat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Karena nyatanya sifat kikir telah mendorong seseorang melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang mungkar sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, nas'alullaha al-afiyata. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya hadis yang ke-6 masih di bab at-tarhib min masawil akhlak. Hadis Mahmud bin Labid. Hadis Mahmud bin Labid. Kita baca. Qala wa an Mahmud bin Labidin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Ya'ni ar-riya. Akhrajahu Ahmad bi isnadin hasanin. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hal atau di antara hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yakni riya di antaranya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang hasan. Nah, Al-Syeikh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaih mengatakan dalam uraiannya, hadza fihi al-hadharu minar riya. Hadis ini di dalamnya mengandung peringatan dari yang namanya riya. Wa huwa akhwafu ma kana yakhafuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ummatihi. Dan riya adalah hal yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menimpa umatnya. Wala siyama as-salihuna kas-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, lebih-lebih para sahabat, ya, orang-orang yang soleh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Nah, li'annahu yati syaitanu ila salihi wal'abidi fayuzayyinu lahu an yura'i bi'amalihi. Sebab setan kadang datang kepada orang soleh, kepada ahli ibadah, kemudian menghiasinya, ya, menghiasinya, membujuknya, an yura'iya bi'amalihi, untuk, ya, senantiasa memperlihatkan amalannya kepada orang lain. Jadi riya ini, ya, tidak hanya menimpa orang biasa, tapi, ya, juga menimpa orang-orang yang soleh, ahli ibadah bahkan. Nah, fayambaghi al-hadar. Oleh karena itu, sudah semestinya waspada. Walau kana salihan, walaupun orang yang soleh, qad yubtala bisyaitan, kadang ditipu oleh setan, ya, digoda oleh setan. Fayaqulu lahu, misalnya setan berkata kepadanya, la'alla kataqra'u yasma'uka fulan, ya, sebaiknya kamu baca, ya, sebaiknya kamu baca agar didengar oleh si fulan. Akhirnya membaca dengan bacaan yang keras suaranya sehingga bisa didengar. Wa'alla katusalli fayaraka fulan, ya, sepertinya kamu harus sholat agar dilihat oleh si fulan. Akhirnya sholat. Wala'alla kata'muru bil ma'ruf fayaraka fulanun fayamdahuka, ya, sepertinya kamu harus menyuruh kepada yang ma'ruf agar dilihat oleh si fulan sehingga dia akan memujimu. Akhirnya melakukan hal yang seperti itu. Aw tanha 'anil munkar fayamdahuka, atau sepertinya kamu harus, ya, melarang dari perkara yang mungkar sehingga si fulan memujimu. Aw ma asbaha dzalika, atau, ya, semisal itu. Hadza huwa riya, inilah yang disebut apa? Riya. Ya. Inilah yang disebut dengan riya. Siapa yang menjamin? Hatta orang soleh, enggak ada yang menjamin. Ketika setan membisikkan kepadanya untuk sholat, ayo cepat sholat sekarang, mumpung banyak orang. Akhirnya apa? Sholat. Ketika dia sholat dalam keadaan dorongan supaya dilihat oleh orang banyak, maka itulah yang disebut dengan apa? Riya. Siapa yang menjamin ahli ibadah dari godaan setan? Gak ada yang menjamin. Bisa saja setan datang kepadanya, kemudian mengatakan, ayo baca Quran dengan suara yang keras, mumpung banyak orang. Ya. Atau mumpung ada seseorang yang punya kedudukan mendengar suaramu. Akhirnya membaca Quran dengan suara yang keras. Inilah yang disebut dengan apa? Riya. Alladzi khafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa minasy-syirki, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini masuk dalam kategori apa? Kesyirikan. Lakinnahu minasy-syirkil asghar, namun memang masuk kategori syirik kecil. Faqad yakunu akbar, tapi bisa jadi, ya, menjadi besar. Idza jarra sahibahu ila ibadatin ghairi ida ila ibadati ghairillah kal munafikin, apabila mendorong pelakunya untuk beribadah kepada selain Allah, kal munafikin, seperti orang-orang munafik. Jadi tidak boleh diremehkan. Memang syirik kecil, tapi bisa menjadi syirik besar, ya. Bisa menjadi syirik besar karena kejelekan itu kalau dibiarkan, ya, akan menumpuk kemudian menjadi apa? Besar. Nah, seperti orang-orang munafik yang riya yang ada pada mereka itu pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan ibadah bukan untuk Allah lagi dan bukan kepada Allah lagi, tapi kepada selain Allah. Nas'alullaha al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Yaqulullahu jalla wa'ala kama fi nafsil hadis fi akhirihi. Allah jalla wa'ala berfirman sebagaimana di hadis yang sama di bagian akhirnya, ya. Idhabu yaqulu lil mura'ina yaumal qiyamah. Idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Fangzuru hal tajiduna 'indahum min jazaa'. Kata Allah, ya, lihatlah. Allah berfirman, berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat nanti, lihatlah atau pergilah. Ya. Idhabu, pergilah, kata Allah kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat nanti. Pergilah ila man kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang kalian biasa perlihatkan amalan-amalan kalian kepada mereka sewaktu di dunia. Fangduru, lalu lihat oleh kalian. Hal tajiduna indahu min jaza, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka? Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau ya menerima amalan yang dilatar belakangnya oleh apa? Riya. Makanya al-mura'in, orang-orang yang memang dikenal suka riya sewaktu di dunia, ya, akan dikumpulkan. Kemudian Allah berkata kepada mereka, pergilah kalian. Pergi temui orang-orang yang kalian biasa memperlihatkan amalan kalian di hadapan mereka. Lalu kalian lihat, coba adakah balasan di sisi mereka atau tidak. Ini hukuman, ya, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Nah, wabil hadis sahih yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis sahih Nabi alaihi salatu wasallam ya bersabda, man yusammi yusammi illahu bih wa man yura'i yura'i illahu bihi. Barang siapa yang amalannya ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan menghukumnya dengan yang seperti itu. Dan barang siapa yang amalannya ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang sama. Fayajibu al-hadaru minar riya. Maka wajib waspada dari riya. Qala wat-tasmi'u yakunu fil aqwal, war-riya'u yakunu fil af'al, kas-salati. Wat-tasmi'u, keinginan agar didengar orang lain, itu terjadi pada ya ucapan-ucapan, seperti misalnya membaca Al-Qur'an, berzikir ya dengan suara yang keras agar didengar oleh orang lain. Wa riya yakunu fil af'al, dan riya terjadi pada perbuatan-perbuatan, kas salat, seperti salat, melakukan salat supaya dilihat orang lain. Wa tasmi'u yakunu fil aqwal kal qira'ah. Sekali lagi, adapun tasmi' sum'ah, ingin dilihat oleh orang lain, itu terjadi pada ucapan. Seperti apa? Bacaan Al-Qur'an, wa tasbih, tasbih, wa tahlil, tahlil, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Fa yajibu al-hadar min hadza kullihi. Maka wajib waspada dari semua ini, ya, baik riya ataupun apa? Sum'ah. Karena kalau bicara soal riya, ya pasti sedikit banyaknya menyinggung soal sum'ah. Sebab sum'ah juga ada unsur ingin dilihatnya sama, selain memang ingin didengar, ya. Sebab tentu saja enggak ada keinginan agar amalan didengar oleh orang lain kecuali ketika orang lain itu ada gitu loh, hadir menyaksikan tentunya, selain juga mendengar. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-7, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca terlebih dahulu ya hadisnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaihi, Walahuma min hadithi Abdullah bin Amr wa idha khasama fajaro. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, ciri munafik itu ada tiga, yaitu apabila bicara dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanat, khianat. Muttafaqun alaih. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr, ya ada tambahan, wa idza khasama fajara, dan apabila berselisih, fajara, maka berbuat zalim, jahat atau curang. Nah, Syekh mengatakan dalam uraiannya, hadhihi khisalu ahli nifaq. Inilah ciri-ciri munafik. Wa fi hadisi Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihain. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, dalam Bukhari Muslim, disebutkan arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada empat ciri, barang siapa yang ada padanya, maka ia disebut munafik tulen. Ya. Wa man kana fihi khoslatun minhunna, kanat fihi khoslatun minan nifak, hatta yada'ha. Dan barang siapa yang padanya ada salah satu sifat dari keempat sifat tersebut, maka pada dirinya ada salah satu sifat dari sifat munafik, hingga dia meninggalkannya. Ya. Keempat sifat itu adalah idza haddatsa kadzaba, apabila bicara dusta, wa idza ahada ghadara, apabila bersepakat, ya, khianat, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar, wa idza khasama fajara, dan apabila berselisih, maka berbuat jahat. Nas'alullaha al-afiyata. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Fayajibu al-hadaru min sifatihim wa akhlakihim al-dhamimah. Maka wajib waspada dari sifat mereka dan akhlak mereka yang tercela. Waqad qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, menyinggung sifat mereka di surat An-Nisa ayat 124 ya 142 sampai 143. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Namun dia Allah yang akan menipu mereka. Dan mereka orang-orang munafik apabila bangkit untuk sholat, maka mereka bangkit menegakkannya dengan malas-malas. Yura'unan nas, mereka ingin selalu dilihat oleh manusia. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mudzabdzabin, mereka ragu. Ya, di tengah-tengah antara itu, antara keimanan dan kekafiran. La ilaha ula, tidak bergabung dengan orang-orang yang beriman, tidak juga bergabung dengan orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala juga berfirman di surat At-Taubah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Orang-orang munafik, ya, yang laki-laki dan yang wanita, sebagian mereka adalah sama dengan sebagian yang lainnya, menyuruh kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, ya, menggenggam tangan-tangannya alias bakhil. Nasullaha fa nasiyahum, Allah, mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, sungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, وقد ذمهم الله وعابهم في مواضع من سورة البقرة ومن سورة البراءة وغيرها ومن سورة البقرة وغيرها. Sungguh Allah telah mencela mereka dan menjelekkan mereka di beberapa tempat dari surat Al-Baqarah dan juga di surat Baraah, ya, surat Taubah dan selainnya, dan di surat Al-Baqarah dan selainnya. Banyak sudah dalam Al-Qur'an, ya, mengungkap keadaan orang-orang munafik. Bahkan ada satu surat yang khusus disebut dengan surat munafikun. Fayajibu al-hadharu min akhlakihim az-zamimah, maka wajib waspada dari akhlak mereka yang tercela. Wasifatihim al-munkara, dan sifat mereka yang mungkar. Wa yakuna al-mu'minu fi ghayatin min al-'inayati bil ikhlas lillah was-sabat 'ala al-haq wal qaul bihi wa yarju thawaba rabbih wa yakhsha 'iqabahu. Dan seorang mukmin hendaknya benar-benar perhatian, ya, benar-benar menjaga keikhlasan kepada Allah, was-sabat 'ala al-haq, dan kokoh di atas kebenaran. Wal qaul bihi, berkata dengan benar. Yarju thawaba rabbihi, mengharap pahala Rabbnya. Wa yakhsha iqabahu, dan takut dari siksanya. La riya annas, tidak ingin dilihat oleh manusia. Wala ya hamid annas, dan tidak juga ingin mendapatkan pujian dari manusia. Wala sana annas, tidak pula sanjungan dari manusia. Nah, razaqallahul jami'a at-taufiq wal hidayah. Semoga Allah menganugerahkan kepada semua taufik dan hidayah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup insyaallah, pertanyaan ini kita akhirkan pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.